السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد يا silakan diturunkan hafalannya dari At-Tawabi Ajawis. Ya, Pak Nur hafal. Qala al-musannif tabi'un وخفضه وتعريفه وتنكيره Anatu Na'at sudah kita ambil penjelasannya. Yang dimaksud di sini atau yang dijelaskan di sini dari macam na'at adalah an-na'at al-haqiqiyah. Fa'bun na'at, na'at adalah tabi', yaitu yang mengikuti man'ud dalam hal rafa'nya, nasab dan khafadnya dalam i'rab. Ini yang pertama. Wa ta'rifi wa tankiri, nakira dan ma'rifahnya. Taqul, engkau katakan qama Zaidun al-aqilu. Di sini al-aqilu na'at sifat bagi Zaid. Zaidun rafa', na'atnya al-aqilu ikut rafa'. Zaidun ma'rifah dengan alamiyah nama Zaid ma'rifah, maka na'atnya al-aqil dima'rifahkan dengan al. Ya, sama dalam hal rafa', sama dalam hal apa? Ma'rifahnya. Sama juga dalam hal apa lagi? Ditambahkan mudzakkarnya. Ya, dalam hal apa lagi? Mufradnya. Nah itu. Apa? Per. Oh iya. Kemudian ra'aitu Zaidan al-aqila, ini yang nasabnya. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, ini yang jarnya. Sebelum kita tambahkan ke macam na'at yang kedua, ya na'at as-sababi, ya silakan PR-nya dibaca dulu. Anur, apa PR-nya kemarin? Buat ya, buat contoh na'atnya berapa kemarin? Ya, coba ya. Ya itu dulu, yang contoh dulu aja. Nanti untuk anak kita buka Al-Qur'an. Ya. Aliyun jamilun jamilun tawil. Aliyun jamilun jamilun tawil. Ah, ada na'atnya di situ. Jamilun khabar dari Ali, tawilun khabar yang kedua. Belum ada na'atnya di situ. Iya, ada dua khabar tuh. Aliun jamilun jamil khabar yang pertama, tawilun khabar yang kedua. Terus yang lainnya kurang pas. Kalau mau na'at dikatakan aliun rajulun jamilun. Nah, jamilun na'atnya. Tagi rajulun. Gitu. Terus an raaitu talibataini an an-nashitataini ya an nashitataini ya terus ya an-nashitataini ya salat al-muslimatu as-solihat ya bisa. Terus tajri al-kilabu al-kabiratu ya berlari gitu ya. Yes. Anjing-anjing yang besar itu berlari-lari gitu. Ya, ya lanjutkan. Ya sudah ya, pardon. Ya, ada kitabun mufidun ya, bagus. Terus Al-Qur'anul Karimu kitabullah ya. Al-Karimu sifat bagi Al-Qur'an ya, bagus. Terus Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun ya, bagus. Terus al-muslimun al-mu'minun rompas yang disifati ar-rijalu al-muslimuna gitu fil masjid ya. Terus sudah ya, lanjutkan. Hadza kitabun jadidun, jadidun ya. Apa? Ya, haula'i tullabun jududun. Hadhihi kutubun jadidatun. Ya. Ja'a at-thalibul mujtahidu ya. Ja'a at-thalibani al-mujtahidani ya. Ja'a at-thullabul mujtahiduna. Ja'a at-thullabul mujtahiduna ya. Sudah? Masih? Qara'tul kitab al-jamila ya. Bisa. Ya, dhabtu ila al-masjidil al-kabiri. Sudah. Mana Al-Qur'annya? Coba. Kita cari An-Nu'ud na'at-na'at yang ada dalam surat An-Nabayah. Baik, kita periksa bersama ya. Sini kita baca dari ayat yang pertama. Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla say'lamuna thumma kalla say'lamun alam naj'alil arda mihada. Dari 6 ayat ini ada enggak na'at? Mana? An naba'il 'adzim. Ya, an naba'il 'adzim, berita besar. Ini tentang hari kiamat. Terus masih ada atau sudah tidak ada? Tidak ada ya. Ada alladzi itu na'at ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi itu na'at bagi yang ma'rifah. Alladzi isim-isim mausul dan dia ma'rifah. Na'at bagi al-azim ya. Atau na'at bagi apa? An-naba, ya bagian naba. Dari maknanya kelihatan berita besar yang berita besar tersebut, ya kan? Berita, bukan yang besar itu, bukan. Jadi alladzi na'at yang kedua bagi apa? An-naba. Kemudian wal jibala utada, ada enggak di sini? Tidak ada. Wa khalaqnakum azwaja, tidak ada. Wa ja'alna nawmakum subata, juga tidak ada. Wa ja'alna al-laila libasa, tidak ada. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, tidak ada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, aina shidada, sab'an shidada, tujuh langit yang kokoh. Na'at shidada dari sab'an. Wa ja'alna siraja wahhaja, apa itu wahhaja? Lentera wahhaja yang menerangi matahari. Ya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ada enggak? Ya, thajjaja. Na'at bagi ma'an, linukhrija bihi habban wa nabata, ada enggak? Enggak ada. Wa jannatin alfafa, aidu alfafa, kebun-kebun yang alfaf, tersusun. Inna yawmal fasli kana miqata, ada yawma yunfakhu fis suri fata'tun afwaja, tidak ada. Futihatis sama'u fakanat abwaba, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, tidak ada. Inna jahannama kanat mirsada, libtaghina ma'aba, tidak ada. Labithina fiha ahqaba, la yazuquna fiha barda wala sharaba, illa hamima wa ghassaqa, jaza'a wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Kemudian inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, adanya ya dihaqa, ya kawa'iba. حدائق وأعناب وكواعب أترابا أترابا لسنابا ما أتلاقي كواعب أتراب itu yang seumuran ya. وكأسا دهاقا kemudian ya نعت juga دهاقا ya. Kemudian masih ada لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba, ada enggak? Ya hisab, 'ata'an hisaba, pemberian yang tidak terhitung banyaknya. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalika al-yawmul haqq, ada enggak? Ada al-haqq. Al-yawmu al-haq, sifat dengan hari yang hak, pasti terjadinya. Faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba, inna anzarnakum 'adzaban qariba, ada enggak? Ya, qarib, ada adab yang dekat. Seringkali diterjemahkan dengan yang. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya ahsan ya, setiap pembahasan ada PR membuka satu surat minimal. Lebih bagusnya semua dibuka. Ya na'at jaza'u wifaqa, balasannya sepadan setimpal. Wifaqa na'at juga ya. Ya itu juga nak atraba seumuran. Ya, yang barusan kita lewatkan itu adalah macam na'at yang pertama, yaitu an-na'atu al-haqiqi. Apa? An-na'atu al-haqiqi, yaitu na'at yang datang untuk menyifati, untuk menyifati man'ut itu sendiri. Man'ut adalah isim yang sebelumnya, seperti ja'a rajulun karimun. Karimun ini na'at al-haqiqi. Ia didatangkan untuk menyifati rajulun. ya menyifati rajulun itu sendiri. Itu na'at al-haqiqi, itu na'at yang datang untuk menyifati man'ut itu sendiri. Ya. Sudah kita lewatkan tadi yang namanya an-na'at al-haqiqi itu ngikut man'utnya dalam hal apa? Rafa nasab dan jarnya. Dalam hal apa? Ma'rifah nakirahnya. Dalam hal apa lagi? Muannats mudzakkarnya. Dalam hal apa lagi? Mufrad, musanna dan jamaknya. Dalam berapa hal berarti? Yang pertama i'rab, kemudian ma'rifah nakirahnya, muannats mudzakkarnya, satu lagi mufrad, musanna dan jamaknya. Dari 10 hal tadi, ya harus mengambil 4 ya darinya. Ya. Dalam masalah i'rab ya satu saja rafa, ya kan? Rafa, rafa. Nasab, nasab, jar, jar. Dalam ma'rifahnya, man'ut jar ma'rifah, ya na'ja ma'rifah. Man'ut jar nakirah, na'ja nakirah. Man'ut jar mu'annas, na'ja mu'annas. Dan sebaliknya. Ya, muzakir, muzakir. Mufrad, mufrad. Musanna, musanna. InsyaAllah enggak sulit ya. Kecuali ini, faedah tambahan. Kalau ini, ya nanti sajalah insyaAllah pada pembahasan yang lain lah. Khawatir memecah perhatian. Ya, kita masuk ke na'at yang kedua saja. Ya, itu an-na'atu as-sababi. An-na'atu as-sababiyu, na'at sababi. Apa itu an-na'at as-sababi? Yaitu walladhi ya'ti wasfan wa bayanan lismin lahu irtibatun bil man'ut. Terjemahnya saja ya. Na'at sababi adalah na'at yang datang ya wasfan sebagai sifat, sebagai sifat, wa bayanan dan sebagai penjelas, lismin bagi isim, yang lahur tibatun bil man'ut, ada kaitannya dengan man'ut. Sudah tergambar belum na'at man'ut? Kalau man'ut yang duluan atau belakangan datangnya? Man'ut duluan. Kalau na'at yang belakangan, ini na'at sababi adalah na'at yang datang untuk menyifati isim yang memiliki keterkaitan dengan man'ut. Jadi na'at sababi ini secara makna tidak ya menyifati man'utnya, tapi menyifati isimnya setelahnya, yang mana isimnya setelahnya itu ada kaitannya dengan man'ut. Ya contohnya ini ya, dengan contoh dulu agar lebih apa ya, lebih jelas ya. Seperti hadza, hadza rajulun misalnya, hadza rajulun salihun abuhu misalnya, hadza rajulun salihun abuhu. Terjemahnya apa? Hadza rajulun salihun abuhu, ini adalah kalau hadza rajul baru laki-laki ini, hadza rajul. Kalau hadza rajulun, ini adalah laki-laki yang salihun abuhu, apa? Yang soleh bapaknya. Jadi yang soleh rajulnya atau bapaknya? Bapaknya. Iya kan? Ini nasababi. Hadza rajulun salihun abuhu. Ini adalah seorang laki-laki yang soleh bapaknya. Iya. Sekarang yang disifati dengan soleh siapa? Rajulun atau bapaknya? Ya bapaknya. Ini nasababi kayak gitu. Iya, terapkan dengan definisi tadi, itu na'at yang datang untuk menyifati isim yang isim ini punya keterkaitan dengan man'ut. Di sini kan hadza rajulun salihun abuhu, salih secara makna sebagai sifat bagi abu, ya kan? Ya kan? Tapi abu ini, isim ini abu, ada kaitannya dengan man'ut rajul. Ini bapaknya kaitannya. Ya kan? Kita tulis saja. Salihun. Nah ya, hadza rajulun salihun abu. Ya, ini hadza mubtada, ya. Rajulun khabar. Salihun, kalau secara i'rab salihun ini na'at, terus na'at bagi rajulun. Iya, secara i'rab na'at bagi rajulun, nanti ada i'rab salihun na'atun. Na'atun li rajulin, bagi rajul. Nah, na'atun lil marfu, na'atun lil marfu, na'at bagi yang marfu. Marfu mithlu, sama marfunya gitu. Nah. Paham ini? Nanti abuhu i'rabnya sebagai fa'il dari salih. Salih itu isim fa'il. Isim fa'il beramal seperti fi'il mudhari, merupakan fa'il. Jadi nanti abuhnya ini fa'il. Fa'il bagi salih marfu. Nih, kita katakan ini na'at-na'at sababi. Kenapa? Salihun kita katakan sebagai na'atun sababi karena salihun ini lihat secara makna menyifati isim yang setelahnya abu, ya kan? Tapi isim yang setelahnya ini abu ini ada kaitannya dengan rajul, kaitannya bapaknya. Iya kan? Ya. Paham ini? Beda dengan hadza rajulun salih. Hadza rajulun salih. Ini nak hakiki. Ya, salih. Ya, karena dia sebagai yang sebelumnya. Ya, menyifati yang sebelumnya. Secara hakiki menyifati yang sebelumnya. Kalau ini secara hakiki salih ini menyifati abu, ya kan? Sifatnya bapak. Ini adalah seorang laki-laki yang soleh, bapaknya. Tuh, lihat siapa yang soleh? Bapaknya. Berarti secara makna apa? Na'at bagi abu. Hanya saja kumpulan solehun abuhu ini menghususkan rajulun gitu. Ini adalah seorang laki-laki. Kan masih umum tuh. Dikasih solehun abu yang bapaknya soleh. Oh, jadi terkhususkan kan? Jadi tersifati. Ya. Yeah. Soleh ini cara makna hakikatnya sifat bagi abu, tapi kumpulan solehun abu menjadi sifat bagi rajulun, ya kan? Menghususkan tadinya umum, hadza rajulun umum. Yang mana ya? Ketika dikasih solehun abu yang soleh bapaknya lebih khusus. Ini apa? Nah, apa? Sababi. Dalam Al-Qur'an juga ada innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusuhum. Iya. Yeah. Beda. Beda itu khobar. Jariyatuhu Zaidun, jariyatuhu Zaibatun. Beda. Mubtada khobar itu. Beda. Ya, kita ulang ya. Definisi na'at sababi, yaitu na'at yang datang untuk menyifati isim yang setelahnya. Gitu aja ya. Menyifati isim yang setelahnya, yang isim yang setelahnya ini punya keterkaitan dengan man'ud. Paham ini? Punya keterkaitan dengan man'ud. Ya. Nah, kalau na'at sababi ini berarti kan bedanya mengikuti man'utnya. Nih, ini na'at sababi mengikuti man'utnya. Ini kan na'at man'ut. Ya. Mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya yang pertama, rofa, nasabnya, dan jarnya. Yang kedua dalam hal ma'rifah nakirahnya. Dalam hal apa? Ma'rifah nakirahnya. Itu saja, dua saja. Iya. Jadi kalau na'at sababi ngikut man'utnya dalam dua hal saja, i'rab yang pertama, yang kedua nakir ma'rifahnya. Paham ini? Nah, sekarang kita ganti, ini adalah seorang laki-laki yang ibunya soleha. Bagaimana ungkapannya? Hadza rajulun solihatun. Nah, solihatun. Apa, Ya. Hadza rajulun salihatun ummuhu. Salihatun secara i'rab ya na'at bagi rajul, secara i'rab ya. Na'atun lil marfu, marfu mislu. Wa alamat rafi dhammah zahira ala akhirih. Lihat salihatun ikut rajulun dalam hal apa? I'rabnya sama-sama rafa. Dalam hal ma'rifahnya sama-sama ma'rifah dan nakirahnya. Di sini apa? Nakirah ya kan? Sama-sama nakirahnya. Adapun dalam hal mu'anath mudhakarnya ngikutnya setelahnya. Ya. Ummuhu um mu'anath mudhakar. Um. Mu'anath. Maka di sini dikasih ta solihatun ummuhu. Sama seperti kalau fi'il, kalau dengan fi'il kan hadza rajulun. Ya. Apa fi'ilnya? Soluha. Ya. Tasluhu misalkan ya, pakai ta gitu. Saya tasluhu ummuhu gitu. Sama dengan fi'il, pakai ta. Kalau fa'ilnya mu'anath kan ini ummuhu itu irobnya fa'ilnya soleha, fa'ilnya. Ini seperti fi'il soleha tuh nih. Ya. Itu nak apa? Sababi. Ya nak sababi. Kalau secara makna soleha ini, ya secara makna sifat bagi atau bagi rajul, ini adalah seorang laki-laki yang soleh ibunya. Secara makna soleha ini punya siapa? Ibu ya. Ya, dia merafakan ummuh. Dan ummuh ada keterkaitan gak dengan rajul? Ada ibunya ya. Nah nanti solehatun ummuh ini ya, kumpulan ini ya, menyifati rajulun. Ini adalah seorang laki-laki yang ibunya apa? Soleh, ya. Yang ibunya solehah, ya. Yang ibu kan menjadi naat jadinya, yang ibunya solehah. Ketika dikatakan hadza rajulun masih umum tuh, ya. Ketika dikatakan solehatun ummu, yang soleh ummunya ah, lebih khusus, meskipun masih banyak ya kan. Apa? Apanya? Oh iya, biar. Ya, ada dhamir. Ya, agar tidak menjadi jumlah yang asing, menjadi apa? Sesuatu yang asing. Kalau misalkan hadhara julun solihatun ummuka, ya enggak nyambung. Atau ummuha, ya enggak nyambung nanti. Ya. Itu mana sahabat fahami ya. Na'at yang datang menyifati isim yang setelahnya, yang mana isim yang setelahnya punya keterkaitan dengan man'ut. Paham ini na'at, ini man'ut. Dan na'at sababi itu ya. Gimana? Jumlah yang solihah ummuhu itu berarti na'at ya, na'at dari rajulun. Ya kalau dalam i'rab sih bukan jumlah, tetap solihatun i'rab, i'rabnya na'at bagi rajulun. Tapi secara makna kumpulan rajulun apa solihatun ummuhu kan na'at bagi rajulun secara makna tuh. Kumpulan itu nyata. Ya. Bukan. Bukan jumlah. Jadi kalau misalkan isim fa'il dengan fa'ilnya itu bukan jumlah. Beda dengan fi'il dengan fa'ilnya jumlah. Ya, kalau isim fa'il ya dengan apa? Fa'ilnya bukan jumlah. Ya. Pahami be ya. Ya kalau nggak disampaikan tanggung juga. Abdul barangkali ada pertanyaan. Ya, contoh-contoh perlu ditambahkan sepertinya ya. Ini na'at apa nih? Na'at apa nih? Ra'aitu mandoran jamilan. Aku melihat pemandangan yang indah. Na'at apa? Hakiki atau sababi? haqiqi, ya, jamilan secara hakikat, secara hakikat na'ti manzur pemandangan, ya. Sekarang hadza manzilun saghiratun, ya, ghurafuhu, ini adalah rumah yang saghirun kecil, ghurafu kamar-kamarnya, huruf jamak dari hurfah. Nah, apa itu? Ini adalah rumah yang kecil, kamar-kamarnya. Ya, karena kecil ini secara makna kan bukan untuk manzil. Iya kan? Bisa jadi rumahnya gede besar, cuma kamarnya kecil-kecil biar dapat banyak, ya kan? Hadza manzilun saghiratun ghurafuhu. Lihat, saghiratun ikut manzilun, ya, dalam hal apa? I'rabnya sama-sama rafa. Dalam hal ma'rifahnya, nakirahnya sama-sama apa? Nakirah. Tapi dalam hal muannats mudzakarnya yang ikut setelahnya huruf. Huruf itu jamak dari hurufah, jamak taksir maksudnya muannats. Makanya ghurafuhu gitu. Ya. Nih, na'at apa nih? Haula'i banatun 'aqilatun. Haula'i banatun 'aqilatun. Na'at mana? 'Aqilat. Na'at apa itu? Haqiqat sababi. Haqiqi. Kalau ini haula'i banatun 'aqilatun ummahatuhunna. Na'at apa? Mereka adalah anak-anak perempuan yang aqilatun ummahatuhunna, cerdas ibu-ibunya. Apa? Sababi aqilatun. Kenapa dimuannaskan aqilatun? Ya, lihat ummahat. Ya, itu sebagai fa'ilnya. Ya. Nih, sekarang ini. Hadza bintun, ya. Ini adalah seorang anak perempuan yang dipukul bapaknya, gimana? Ini adalah seorang anak perempuan yang dipukul bapaknya. Hadza, hadhi atau hadza? Anak perempuan. Hadhi, anak perempuan apa? Bintun. Yang dipukul iya, ya, madrub. Yang dipukul apa tadi? Bapaknya. Berarti apa? Hadhi bintun madrubun abuhu. Kenapa bukan madrubatun? Karena yang setelahnya muannats naibul fa'il. Jadi kalau misalkan setelah fa'il dharib dhahib, maka fa'il setelahnya. Kalau setelah isim maf'ul, maka naibul fa'il madrub, ya, maktub gitu. Paham? Madrubun sama-sama apa dengannya sebelumnya? Nakirah. Sama-sama marfu. Adapun masalah mudzakkar ngikut setelahnya. Madrubun, kenapa? Karena naibul fa'ilnya mudzakkar, sama dengan yudrobu gitu. Hadhihi bintun yudrobu abuhu gitu, sama lagi. Kalau misalkan ummuhu umat yudrobu abuha, ya kan? Kalau muannatsnya tudrobu ummuha gitu. Itu aja. Banyak latihan aja, ya. Ya. Nih. Ja'ar rijalul al-karimatu ummuhum. Nah, apa? Ja'ar rijalu al-karimatu ummuhum. Nah, apa? Sababi. Mana na'atnya di sini? Ja'ar rijalu al-karimatu ummuhum. Na'atnya mana? Al-karimatu. Ya, Rabnya dia na'at. Tetap bagi al-rijal. Na'at bagi marfu-marfu. Gitu kan? Ya. Kenapa al-karimatu di sini? Bukan ja'ar rijalu al-kurama misalkan. Ya. Dimuannaskan. Ingat mufrad juga, ya. Ya. Mufrad bentuk apa? Nah, sababi itu mufrad. Ya. Ja'ar rijalu al-karimatu ummuhum. Kenapa dimuannaskan? Karena ya. Al-karim itu apa? Sifat musyabbahah dia. Apa berarti yang sangat lain sebagai fa'ilnya? Ya. Banyak latihan aja, ya. Banyak latihan saja. Ya. Kemudian tambahan faedah agar antum lebih mudah memperbanyak contoh. Yang namanya apa? Na'at itu diambil dari isim fa'il yang pertama. Ya, ja'a rajulun apa? 'Alimun. Iya. Ja'at imratun 'alimatun, ya kan? Isim fa'il kalau dari fi'il yang tsulatsi kan fa'il wazannya, ya kan? Kalau dari fi'il yang selain tsulatsi, ya, sesuai dengan fi'il mudhari'nya. akrama yukrimu mukrimun, isim fa'ilnya. Istaghfara yastaghfiru mustaghfirun, diganti aja ya-nya dengan mim yang di dhammah. Gitu. Itu dari isim fa'il. Yang kedua dari isim maf'ul. Yang dari isim apa? Maf'ul. Contohnya tadi, hadza rajulun madrubun. Ini adalah seorang laki-laki yang dipukul. Ya, hadza kitabun maktubun. Ini adalah misalkan buku yang ditulis, ya. Apalagi? Ya. Hadza rajulun marhumun. Ini seorang laki-laki yang disayangi, gitu kan? Si maf'ul. Yang berikutnya adalah dengan sifat musyabbahah. Bismil fa'il. Sifat musyabbah bismil fa'il, ini sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dia bukan isim fa'il tapi sifat musyabbah. Wazannya beda dengan isim fa'il, umumnya beda. Ya. Ah, sifat musyabbah ini diambil dari fi'il-fi'il yang lazim yang di atas wazan fa'ula, seperti azuma azim, kabura kabir, gitu kan? Hasuna hasanun. Itu sifat musyabbah. Ya, maknanya sama dengan isim fa'il, hasanun orang yang baik, orang yang bagus. Ya kan, karimun dari karum, orang yang mulia. Sama secara makna, cuma bentukannya beda dan asal pengambilannya pun beda. Isim sifat musyabbah itu seringnya diambil dari apa? Fi'il yang apa? Lazim di atas fa'ula biasanya itu. Ya. Silakan antum bikin contohnya. Hadza talibun hasanun, gitu kan. Kalau isim apa? Sifat musyabbah. Hadza rajulun karimun. Hadza rajulun apa lagi? Azimun, mulia, besar. Iya. Qabihun, banyak. Syarifun, ya. Itu bisa sebagai apa? Na'at. Sudah kita ambil berapa saja yang bisa dijadikan, berapa hal yang bisa dijadikan sebagai na'at? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Masih ada lagi, tambahkan. Biar antum nanti bikin contohnya kan enak tuh. Iya. Asma'ut tafdil, isim-isim tafdil yang di atas wazan af'alu itu. Isim-isim tafdil. Seperti ra'aitu rajulan afdhala min Zaidin. Ra'aitu rajulan afdhala min Zaidin. Aku melihat seorang laki-laki yang lebih utama dari Zaid. Afdhal, isim tafdil itu. Ya, kalau dia sebagai na'at bagi yang marfu, marfu. Hadza rajulun afdhalu. Hadza rajul afdhalu min Zaidin. Kalau na'at bagi yang mansub, ya mansub. Ra'aitu rajulan afdhala min Zaidin. Kalau majrur dengan fathah karena dia lain sharif. Marartu bi rajulin afdhala min Zaidin. Nah, itu na'at juga bisa. Paham ini? Ya, ra'aitu masjidan akbara min masjidi, misalkan. Aku melihat apa masjid yang lebih besar daripada masjidku yang aku sholat di biasanya di situ gitu. Nah, itu. Ya. Kemudian yang berikutnya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Bentuk yang menunjukkan kathrah, banyaknya sesuatu. Sebagai fa'al, wazannya fa'al. Ra'aitu rajulan darraban. Aku melihat seorang laki-laki yang suka mukul, jago mukul. Ya. Apa petinju gitu. Wazannya fa'al, nanti fa'ul, mif'al nanti akan ada. Di sharaf juga sudah sempat siku kalau enggak salah ya. Sighah mubalaghah itu ya. Itu ya isim fa'il juga, cuma bentukannya menunjukkan kathrah, banyak. Iya. Berikutnya juga yang bisa sebagai apa? Na'at isim isyarah. Ya, isim isyarah. Kalau datang setelah yang ma'rifah. Kira-kira kalau ada kasih tambahan kayak gini pusing enggak? Hah? Enggak, kalau pusing kita enggak usah tambahkan. Sebab marartu bi Zaidin hadza. Aku melewati Zaid yang ini gitu. Kalau perempuan apa? Marartu bi Hindin apa? Di Hindin atau bi Hinda boleh? Hadhihi gitu. Aku melewati para siswa ini. Marartu bi tullabi apa? Haula'i gitu. Na'at ya? Na'at. Iya. Maksudnya apa sih? Marartu bi Zaidin hadza, yani marartu bi Zaidin al-musyar ilaih. Aku melewati Zaid yang ditunjuk ini. Iya. Ya nantilah untuk takwilannya. Yang jelas antum tahu saja boleh isim isyarah sebagai na'at, tapi setelah ma'rifah harus. Enggak boleh marartu bi rajulin hadza. Karena hadza kan ma'rifah, hadza isim isyarah itu ma'rifah. Jadi harus sebagai na'at bagi yang ma'rifah. Kalau sebelumnya nakira enggak bisa. Nah. Apa? Ya nanti belum itu isim mausul. Yang berikutnya isim mausul juga bisa sebagai na'at. Bisa sebagai apa? Na'at isim mausul itu. Isim mausul apa saja? Alladhi untuk satu orang laki-laki, allati wanita. Duanya alladhani, muannatsnya allatani. Kemudian alladzina, allati, ya perempuannya itu allai, banyak nanti bahasanya. Nah contoh, ya ini juga isim mausul itu termasuk isim yang ma'rifah, jadi harus datang sebagai sifat bagi ma'rifah kalau mau gitu. Kalau mau dijadikan sifat maka harus sifat bagi yang ma'rifah. Ya tadi anin naba'il azim alladzi, an-naba' kan ma'rifah dengan al. Faza, ya, at-talib alladhi ijtahada, misalkan faza, sukses at-talib siswa alladhi yang, itu kan artinya yang juga artinya alladhi ijtahada, yang dia bersungguh-sungguh. Ya marartu, apa misalkan bi Zaidin, disifat dengan alladhi boleh. Aku melewati Zaid alladhi, misalkan mata abuhu, yang telah meninggal bapaknya. Marartu bi Zaidin alladhi mata abuhu. Itu. Kalau muannats allati, marartu bi Hindin atau bi Hinda, nanti ada dua lughah ya. Allati apa? Allati yang fil masjid. Nah, ya, tidak. Tapi isim-isim mausul nanti akan ada pembahasannya, harus ada silahnya, silahnya yang menyempurnakan. Enggak boleh marartu bi rod bi Zaidin alladhi, berhenti, harus ada yang menyempurnakan silah namanya, nanti penjelasannya itu juga. Yang bisa dijadikan sebagai apa? Na'at berikutnya adalah adad, bilangan. Ya misalkan ra'aitu, ya ra'aitu rijalan, laki-laki yang berjumlah tiga, berarti apa? Iya, salasatan. Gitu. Al-imam, al-a'immah, sifatnya apa? Al-arba'ah. Imam yang empat, imam siapa saja? Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad. Al-a'immah, al-arba'ah. Itu na'at manut, al-arba'ah, adad kan? Bilangan, na'at bagi sebelumnya, bisa. Ini ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Hanya saja seringnya kalau misalkan adad dijadikan sebagai apa? Sifat bagi ma'dud yang dihitung. Al-a'immah ini kan yang dihitungnya. Al-arba'ah kan jumlahnya ya. Itu berlawanan mu'anath mudhakarnya. Sekarang al-a'immah, mudhakar itu mu'anath? Al-a'immah. Mudhakar, lihat mufradnya. Al-a'immah, mufradnya apa? Imam. Mudhakar itu mu'anath imam? Imam, muzakkar itu muannats. Muzakkar, lihat mufradnya ya. Maka na'atnya yang berupa adad jadi muannats. Al-a'immah al-arba'ah. Itu. Paham ini? Ya. Sekarang malam yang tujuh, apa bahasa Arabnya? Lailun. Jamaknya layali. Malam yang tujuh. Al-layali as-sab'u atau as-sab'atu? Sab'u. Lailanya kan mu'anath, jadi adanya mudzakkar ya. Gitu ya, sekedar tahu lah. Gak apa-apa kalau sekarang masih belum menguasai, gak apa-apa kayak gitu, boleh. Iya. Saya melewati apa? Kayak tadi kita baca, kadang untuk baca kitab Al-Usul As-Salasah, ya kan? Al-Usul As-Salasah. Al-Usul jamak tadi apa? Asal, mudzakkar itu mu'anath, muzakkar disifatnya dengan adad, as-salasah pakai ta. Tuh kan jadi tahu kenapa bukan al-usul as-salas gitu. Ya kan? Ya. Ya kita tidak terlalu mendalam, sekedar tahu aja lah gitu. Tahu aja. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang apa? Na'at. Kita lanjutkan ke latihan-latihan ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Untuk i'rab insyaallah enggak terlalu sulit. Kita bersama-sama saja di sini. Hadza shiratun mustaqim. Di sini ada na'at enggak? Ada mana na'atnya? Mustaqim. Mustaqim itu bentuknya apa dalam sharaf? Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il dari istaqama yastaqimu. Diganti ya-nya dengan mim yang didhammah jadi mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Hadza i'rabnya mubtada shiratun khabar. Mustaqim na'at bagi apa? Sirat. Ya, ini sama-sama apa? Nakirahnya, sama-sama mufradnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama. Hanya saja bedanya apa? Hah? Ya, al-mustaqim ma'rifah. Ya, karena dia na'at bagi yang ma'rifah. Kemudian juga bedanya as-sirata mansub, ya kan? Mansub, maka na'atnya al-mustaqim mansub juga. Kenapa mansub? Ya, dia maf'ul bi. Yang kedua dari hadayah di, ya. Ihdi fil amr dari hadayah di ihdi. Ya. Baik, kita masuk ke tamarin saja itulah. Tamarin. Dha khattan tahta na'ti fil ayati taliyah. Letakkan garis di bawah na'at dalam ayat berikut ini. Mana? Lihat na'atnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada na'at enggak di sini? Hah? Ya, sebagian mi'rab rabb, sebagian na'at bagi Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah Allah. Ya. Ada yang menyatakan rabb ini aslinya rabb, isim fa'il. Rabba ya rubb rabbun, yang mengurusi. Ya, dibuang alifnya jadi rabb seperti barrun dari barra. Ya. Ya burru barrun, cuma seringkali dibuang alifnya barrun. Innahu huwal barru, maha baik. Ya. Isim fa'il. Ada yang menyatakan dia masdar, dijadikan sebagai na'at untuk mubalaghah, sungguh-sungguh dalam menyifati yang sebelumnya. Nanti akan ada insyaallah di tempatnya. Jadi kadang nih, ini enggak disebutkan ya, na'at itu kadang datang dari masdar. Ketika tujuannya sungguh-sungguh dalam menyifati, seperti hadza rajulun adlun. Beda dengan hadza rajulun adil. Kalau adil isim fa'il ya. Ini adalah laki-laki yang adil. Apa bedanya hadza rajulun adil dengan hadza rajulun adlun? Mana lebih tinggi penyifatannya dengan keadilan? Adil atau adlun? Adlun dengan masdar lebih tinggi. Ya benar-benar adil ya. Iya. Bukan sewaktu-waktu saja, setiap saat dia menghukumi dengan keadilan. Jadi kadang masdar pun datang sebagai apa? Na'at. Yaitu nantilah insyaallah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Mana na'atnya? Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula Maliki Yaumiddin. Boleh ya na'at lebih dari 1, 2, 3 terus. Iya. Kemudian wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mana na'atnya? Ababil na'at ya. Ya, yang berbonong-bonong maknanya ababil ini ya. Dia mustaq ternyata bukan apa, bukan jamid, sehingga i'rabnya apa, na'at bagi tayran. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mana di sini ma'kul bentukannya apa dalam sharaf ma'kul ini? Isim fa'il atau isim maf'ul? Ya, isim maf'ul. Ma'kul dari akala. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Mana di sini na'atnya? Qayyimah. Nah, dari kutub-kutub jama' apa? Taksir. Maka muannats, hukumnya muannats qayyimah. Ini sebenarnya sudah ya. Oh ya, perasaan sudah. Babul ma'rifah wan nakirah masih kuat? Ya, kita ambillah sedikit ya. Babul ma'rifati wan nakirati. Bab tentang isim yang ma'rifah dan isim yang nakirah. قال المصنف رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام ومضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Ya, kita akan mengenal dalam fasal ini pembahasan tentang isim yang ma'rifah dan nakirah, penting ya. Sangat penting mengetahui ya isim-isim itu mana yang ma'rifah dan mana yang nakirah. Ya. Bermanfaat ya di bab mubtada khobar, karena mubtada kan hukum asalnya ma'rifah, ya kan? Khobar hukum asalnya nakirah. Bermanfaat juga dalam bab na'at, karena kita sudah tahu na'at bagi yang ma'rifah, ma'rifah. Na'at bagi yang nakirah, nakirah. Sehingga harus tahu ya ciri-ciri isim yang ma'rifah dan ciri-ciri isim yang nakirah. Berkata al-musannif wal ma'rifah tu khamsatu asya. Isim-isim ma'rifah ada lima isim. Yang pertama al-ismul mudmar, isim-isim dhamir. Semua dhamir itu apa? Ma'rifah. Ya, nahu contoh ana wa anta. Ana wa anta. Ya, nanti kalau di kitab setelahnya akan dijelaskan apa yang menjadikannya ma'rifah. Di sini bukan saatnya. Wal ismul alam, kemudian alam, nama. Isim nama, nama ya tidak terbatas pada nama orang, nama negeri atau bahkan binatang kalau dikasih nama juga masuk di dalamnya. Contoh Zaidin wa Makkah. Ini semuanya alam adalah apa? Ma'rifah. Tadi yang pertama apa? Dhamir didahulukan karena dhamir itu a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifah. Tapi tentunya setelah lafaz Allah, lafaz Allah paling ma'rifah. Ya, dibanding semua isim ma'rifah. Kemudian yang kedua setelah dhamir adalah apa? Alam, nama-nama. Yang berikutnya wal ismul mubham. Wal ismul mubham, isim yang mubham. Mubham itu samar. Iya. Contoh hadza, hadhihi, haulai. Hadza itu apa? Menunjuk seorang laki-laki yang dekat. Hadhihi menunjuk apa? Seorang wanita yang dekat. Haulai bisa digunakan untuk apa? Menunjuk jamak muannats ataupun ya mudzakkar. Ini enggak apa-apa kita jelaskan ya. Kenapa dikatakan mubham? Karena isim-isim isyara itu dia ma'rifahnya dengan al-iqbal. Ya, al-iqbal itu menghadap kepada yang ditunjuk atau mengisyaratkan kepada yang ditunjuk. Kalau hadza dalam kondisi kita enggak menunjuk tangannya atau matanya, yang jelas hadza yang mana ya? Tapi kalau kita misalkan hadza, kita pegang kitabnya, baru apa? Jelas. Ya, baru ma'rifah. Ya. Jadi dia ma'rifahnya isim-isim apa? Isyarah itu dengan bisa isyarat dengan tangan, dengan kita menghadapkan wajahnya kepadanya, maka menjadi tertentu. Kalau enggak ya hadza yang mana? Gitu kan. Ya. Jadi dia jelas dengan apa? Bantuan isyarah. Ya, isyarat kepadanya dengan tangan atau dengan mata atau dengan yang selainnya. Kemudian juga wal ismul ladzi fihi al alif wal lam. Ya. Di sini enggak ada isim mausul ya. Ya nanti barangkali dalam syarahnya. Wal ismul ladzi fihi al alif wal lam dan juga isim yang padanya. Jadi isim mubham nanti ada dua ya. Isim mubham itu ada dua. Yang pertama isim-isim isyarah, yang kedua isim-isim mausul. Isim mausul dikatakan mubham karena dia hanya menjadi jelas dengan silahnya. Kalau hanya dikatakan qoma alladzi, ya masih mubham. Berdiri alladzi, orang yang apa? Fil masjid baru. Iya. Baik, kita lanjutkan. Di sini disebutkan yang keberapa? Hah? Empat. Al-ismul ladzi fihi alif al-alif wal lam, itu isim yang padanya ada alif dan lam, al. Itu dia apa? Ma'rifah. Ar-rajul, al-ghulam, ini isim-isim ma'rifah. Ya. Yaitu isim yang kemasukan alif lam al-mu'rifah, alif lam yang memakrifahkan. Rajulun sebelum masuk al masih umum, jenis laki-laki. Tapi kalau dikatakan ar-rajul, laki-laki itu sudah tertentu. Demikian pula ghulam. Wa ma'udhifa, kemudian macam isim ma'rifah yang keberapa ini? Lima ya. Adalah ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, isim nakirah yang disandarkan, dimudhofkan kepada salah satu dari empat isim-isim ma'rifah ini. Berarti baitun, baitun nakirata ma'rifah. Nakirah. Kalau didhafahkan kepada dhamir ini baiti, jadi apa? Ma'rifah. Atau didhafahkan kepada alam, baitu zaidin, menjadi apa? Ma'rifah. Atau didhafahkan kepada isim isyarah, baitu hadha ar-rajul, jadi apa? Ma'rifah juga. Atau didhafahkan kepada yang beral, baitu at-talibi, jadi ma'rifah. Itu lima macam isim yang ma'rifah. Yang pertama apa katanya? Dhamir-dhamir. Yang kedua nama-nama, isim alam, ya. Yang ketiga isim mubham, mencakup isim-isim isyarah dan isim-isim mausul. Yang keempat apa? Isim yang beral dengan alal mu'arrifah. Dan yang keempat apa? Isim nakirah yang disandarkan kepada salah satu dari empat tadi. Dihafalkan ini penting, gak banyak kok. Iya, gak banyak kok. Iya. Baik, kita baca syarahnya, penjelasannya. Asy-syarhu lamma dzakara al-musannifu anna an-na'ta yatba'u al-man'uta fi ta'rifi wa tankirihi wa lam yatakallam fi ma sabaqa 'ala ta'rifi wa tankiri ihtaja ila bayani an-nakirati wal-ma'rifati litatimma al-fa'idatu. Syarah. Ya, lamma dzakara al-musannifu, ketika al-musannif telah menyebutkan anna an-na'ta, bahwasanya na'at itu yatba'u al-man'uta, mengikuti man'ut fi ta'rifi dalam hal ma'rifahnya, wa tankiri dan nakirahnya, wa lam yatakallam fi ma sabaqa, dan sebelumnya beliau belum membahas ala ta'rif definisi isim yang ma'rifah. Kita ulangi, wa lam yatakallam, dan beliau belum berbicara fi ma sabaq, pada yang sebelumnya, tentang ala ta'rif yang ma'rifah, wa tankir dan nakirah. Maka ihtaja, beliau butuh, ila bayani nakirah, untuk menjelaskan isim nakirah, wal ma'rifah, dan yang ma'rifah. Agar apa? Litatimmal fa'idatu, agar fa'idah menjadi sempurna. Fan nakiratu, makna nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in ghairi mu'ayyanin, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum tertentu. Ya, belum tertentu. Mithlu, contoh rajulin. Kalau dikatakan rajulin, ya jelas ini menunjukkan isim, ya kan. Rajul ini adalah digunakan untuk seorang laki-laki yang sudah baligh, dikatakan rajul, ya. Kalau masih kecil ya apa? Biasanya waladun, ya kan. Kalau rajulun sudah baligh. Ya. Tertentu belum rajulun? Ya belum. Belum tertentu, ya. Ahmad juga bisa masuk rajulun, Muhammad juga bisa, Salim juga bisa, iya kan? Iya. Semua jenis laki-laki yang sudah baligh bisa dikatakan rajulun. Berarti belum tertentu ini, iya kan? Belum tertentu. Ya. Imra'atun juga demikian. Seorang wanita yang sudah baligh dikatakan imra'atun. Tertentu belum? Ya belum. Iya. Belum tertentu. Kalau belum tertentu ya bisa dikatakan Fatimah imra'atun, Aisyah imra'atun, dan seterusnya. Wa madinat, wa madinatun, negeri, ya, kota, ya. Ini juga masih belum tertentu umum. Yang kedua, wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Yang kedua, isim ma'rifah, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Jadi seorang yang berbicara dan yang diajak bicara sudah tahu isim mana yang dimaksud. Contoh Zaid, ya sudah maklum di sisi pembicara dan yang diajak bicara. Kalau dikatakan Jani Zaidun, telah datang kepada Zaid, ya sudah maklum di sisi pembicara dan yang diajak bicara tentang Zaid, yang dimaksud siapa, nah, ya kan? Sudah tertentu. Beda kalau dikatakan Jani Rajulun, belum tertentu siapa, ya masih menepang. Demikian pula Aisyatu wa Makkah, negeri Makkah, nama dia alam al-buldan, nama negeri. Wal ma'rifatu sittatu aqsam, dan isim ma'rifah itu ada 6. Di sini dijabarkan lagi menjadi apa? 6. Yang pertama ad-dhamir, dhamir sudah lewat. Semua dhamir, ya, dhamir rafa', nasab ataupun jar, mustatir atau baris, semuanya apa? Ma'rifah. Wal 'alam, nama. Nama. Ya, ingat tidak terbatas pada nama orang. Nama negeri, nama binatang, ya. Wasmul isyarah. Ingat nama, ya. Bukan misalkan kita punya kitun, bukan nama kalau kitun. Itu isim jenis kitun. Kalau antum namai kucing antum dengan John, baru itu apa? Alam. Paham ini? Kalau kitun bukan anak, itu jenis. Anak ini mau saya namai ah ya, sama dengan John nih. Ya. Ya, John nih. Ya. Haru itu apa? Alam. Paham? Kan ada ya seperti ini orang punya kucing kan. Kadang ada dinamai macam-macam nama kan. Ini kan ya kita banyak menjumpai ya kan. Ya. Kemudian apa? Ismul isyarah. Ya, kata tunjuk hadza, hadzani, haulai, hadhihi, had, hatani, haulai. Ya. Ismul mausul, ismul mausul alladhi, allati, alladhani, allatani, ya alladhina, allai. Ya. Wal mu'arraf bi al, dan isim yang dimarifahkan dengan al. Al, al di sini adalah al yang memakrifahkan. Nanti insyaallah ada penjelasan. Nanti masih jauh ada al-al yang lain ya. Wal mudhafu ila ma'rifah, dan isim yang disandarkan kepada yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Fadhamir, maka dhamir adalah ismun yu'ayyinul musamma biwasitati takallumi. Wah, di sini dijelaskan ternyata. Awil khitabi awil ghaibati. Iya. Jadi dhamir adalah isim yang yu'ayyinul musamma, menentukan yang dinamai, yang disebut biwasitati takallum, dengan perantaraan takallum, pembicaraan dari seorang pembicara, awil khitab, atau pembicaraan dari yang diajak bicara, atau yang kedua, awil ghaibah, atau isim yang dia menentukan yang musamma, yang dinamai melalui al ghaibah, kata ganti orang ketiga. Mithlu anak, ya, seperti anak, ini isim, ya. Kapan menjadi tertentu anak ini? Ya kalau kita ucapkan ana talibun. Ya. Menjadi tertentu ya dengan pembicaraan orang yang berbicara itu. Kalau enggak ya anak-anak banyak semua. Anak-anak siapa ya? Ya dia yang berbicara siapa? Ya dengan adanya yang berbicara maka menjadi tertentu ini. Maksud dengan anak itu siapa? Ya kan? Dengan ini takallum makanya. Jadi anak itu tertentu dengan perantaraan takallum, pembicaraan dari seorang yang berbicara. Ana ajlis. Ya, alal maktab atau alal kursi, aku duduk di atas kursi ana. Lihat. Ya, ketika diketahui siapa yang berbicara, maka ana ini sudah apa? Tertentu. Ya. Sudah tertentu, ya. Kemudian anta dan kang, ini menjadi tertentu dengan adanya orang yang diajak bicara, iya kan? Anta, anta mana siapa? Anta semua lihat yang diajak bicara siapa gitu. Ya. Anta ya Zaid misalkan, ijlis ya. Tertentu ketika ada yang diajak bicara, ya kan? Kemudian huwa dia. Ya ketika jelas kembalinya kepada siapa ini huwa. Ya. Seperti Zaidun huwa fil masjid. Zaid dia ada di masjid. Menjadi tertentu huwa ini ya dengan apa? Dia menjadi kata ganti orang ketiga, ya. Ada tempat kembalinya dhamir apa isim dhahir yang disebutkan sebelumnya. Baik, kita baca taqul ana hadirun. Ana hadirun. Aku hadir, ya. Ana ma'rifah dia, mubtada i'rabnya hadir khabar. Fa yadullu dhamiru ana ala dhatil mutakallim al mu'ayyan biwasitati takallum. Maka dhamir ana ini yadullu ala, menunjukkan kepada zat si pembicara yang sudah tertentu, zat si pembicara yang sudah tertentu dengan perantaraan takallum, pembicaraan dia dengan dia mengucapkan ana itu sudah tertentu, ya. Kemudian wal alamu ismun yu'ayyinul musamma bila wasithah. Ada pun alam, nah ini kelebihannya alam di antara isim-isim yang lain, dia menentukan sesuatu yang dinamai dengan nama ini tanpa butuh perantara. Kalau sebut Zaid jelas orang laki-laki yang bernama Zaid Makkah, ya jelas nama satu apa kota negeri, ya. Wa Abi Bakar juga jelas, wal Faruq juga jelas tanpa butuh perantara. Beda dengan tadi anak, untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan anak harus ada qorinah. Qorinah takallum, orang yang berbicaranya harus ada jelas gitu. Siapa yang berbicara? Kalau enggak ya anak-anak siapa gitu. Anta-anta juga harus jelas siapa yang diajak bicara. Itu qorinah apa? Takallum. Huwa-huwa-huwa juga demikian pula harus jelas siapa yang dibicarakan. Ya. Harus ada sebelumnya isim zahir. Zaidun huwa fil masjid. Jangan sampai huwa yadribuni, dia memukulku, huwa. Ya. Salah itu, huwa. Ma'rifah kok ini huwa? Bisa kan mubtada huwa yadribuni? Iya, huwa ini belum tertentu. Ya, kecuali dengan adanya isim zahir yang mendahului sebelumnya. Huwa siapa? Zaidun huwa yadribuni, baru jelas gitu kan. Nah, itu. Itu alam yang menunjukkan kepada zat tertentu tanpa butuh perantaraan. Ya, fal alamu yadullu ala zatin muayyah, ala zatin muayyana, maka alam itu menunjukkan kepada zat tertentu biduni wasithah, tanpa perantaraan, tanpa melalui perantaraan. Zaidun, ya sudah, bahwa tahu Zaid. Sekarang kalau ada protes, Zaid kan banyak juga. Ya, Zaid kan banyak juga, bukan hanya Zaid satu, banyak Zaid ribuan. Bukan hanya ratusan, bukan hanya puluhan. Ya, jawabannya hukum asalnya orang yang meletakkan nama untuk anaknya itu untuk membedakan dari yang lain, untuk hukum asalnya dikasih nama itu untuk membedakan dari yang lain gitu. Sehingga kita melihat hukum asalnya gitu. Zaid ya asalnya misalkan anaknya ini gitu. Anaknya itu ya nanti kalau misalkan didapati banyak zaid nanti disifati zaidun misalkan al-alimu untuk mengeluarkan zaid yang lain. Tapi hukum asalnya kalau sebut zaid ya sudah tertentu. Sudah tertentu hukum asalnya. Karena tadi hukum asalnya orang itu meletakkan nama untuk anaknya untuk membedakan dari yang lain gitu loh. Ya hukum asalnya. Ya, makanya dikatakan di sini alam menunjukkan zat tertentu tanpa butuh perantara. Ay tanpa butuh ai biduni qarinah kharijah an lafzi, tanpa butuh qarinah, yakni bukti-bukti ataupun indikasi yang di luar lafadznya, yang di luar lafadznya. Dengan lafadznya sudah tertentu, maka sudah tertentu. Ya seperti maka saja. Kalau maka kan memang enggak ada yang lainnya. Jadi langsung kita mengarahnya ke sana ya. Kalau zaid kan kebetulan banyak yang memakai, jadi kita kadang ya terjadi tadi keumuman. Ya contoh maka ya, sudah jelas maka. Ya. Kemudian wasmul isyarah, isim-isim isyarah. Ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyara ilai aini. Di sini dijelaskan ternyata isim isyara adalah isim yang menentukan yang disebut, ya, yang dinamai atau yang ditunjuk biwasitati al isyara ilai, dengan perantaraan isyarat kepadanya, isyarat tangan kah atau isyarat yang lain. Ya. Antum misalkan hanya mengucapkan hadza, ya, kitabi, ya, hadza kemana? Enggak menunjuk, antum enggak megang kitab, enggak menunjuk kitab, pandangan juga enggak tertuju ke kitab tertentu, ya, bingung. Sehingga harus ada perantara isyarat. Kita tunjuk misalkan hadza, ya, babun kabirun, itu adalah pintu yang besar, gitu kan? Ya, itu isim isyarat, isim yang menentukan al musamma, sesuatu yang disebut dengan perantaraan isyarat kepadanya. Isim-isim isyarah itu yang pertama hadza yusyaru bil mufradil muzakkar, ditunjuk untuk mufrad muzakkar. Contoh hadza talibun. Hadhihi yusyaru biha lil mufradah al muannatsah, ditunjuk dengannya untuk mufradah muannatsah, satu orang perempuan. Nahu hadhihi talibatun. Hadzani yusyaru bihi lil musanna al muzakkar, ditunjuk dengan hadzani, ya, musanna, dua orang laki-laki al muzakkar. Contoh hadzani talibani. Hatani ويشاروا به للمثنى المؤنث, ditunjuk dengannya untuk musanna apa muannats. Hatani talibatani haula'i, kemudian ويشاروا به للجمع مذكرا كان او مؤنثا, untuk menunjuk jamak muzakkar atau muannats, sama dengan haula'i. Contoh haula'i tullabun, haula wa haula'i talibatun. Fasmul isyarah, maka isim isyarah yadullu ala syai', menunjukkan kepada sesuatu tertentu muayyan biwasithah, dengan perantaraan isyarat kepadanya. Jadi harus ada bantuan isyaratnya, enggak sendirian gitu menentukan ketertentuannya kepada benda tertentu tuh. Harus ada bantuan isyarat. Iya kan? Kalau tadi dhamir-dhamir harus ada bantuan, kalau ana takallum, iya kan? Pembicaraan dari seorang yang berbicara. Kalau anta khitab, kalau huwa ghaib, harus ada yang membantu menentukan ke arah mana ini maksud gitu. Tapi kalau alam enggak, langsung menentukan dengan sendirinya, dengan lafadznya. Makkah ya sudah jelas. Iya, enggak perlu kita isyaratkan. Iya. Taqulu musyiran bi usbu'ika ila at-talib mathalan. Engkau katakan dengan engkau menunjuk dengan apa telunjukmu kepada at-talib, seorang siswa, mathalan hadza. Misalkan hadza ibnu akhi, ini ponakan saya. Kalau misalkan di satu kelas ruangan banyak santri, siswa, antum mengatakan kepada santri-santri yang lain, hadza ibnu akhi, ini adalah ponakanku. Enggak menunjuk. Bingung enggak orang? Bingung, belum tertentu. Berarti mau paham kan? Paham. Jadi menjadi tertentu dengan isyarat, ditunjuk. Nah, misalkan hadza ditunjuk di depan antum nih. Ya, ibnu akhi adalah apa? Ponakanku, baru tertentu. Kalau hanya hadza aja belum tertentu gitu. Paham ini? Ha itu. Ya. Kayak tadi juga anak-anak harus jelas anaknya siapa gitu loh. Ya harus jelas. Kalau belum jelas enggak ada faedahnya. Kayak dulu ya, ketika ada seorang yang bertamu kepada Rasulullah, "Man anta?" Dia ana, dimarahin loh, anak-anak. Ya anak belum jelas anak siapa. Harus tahu dulu anaknya siapa gitu kan. Iya, setelah anak Muhammad baru, setelah itu anak-anak silahkan gitu, harus jelas dulu yang berbicara itu siapa gitu. Saya ya kan sudah ma'rifah, saya sudah ma'rifah belum. Harus ada bantuan apa, takallum, siapa yang berbicara jelas, nongol dulu kamunya. Iya. Nah tadi fatadullu lafzatu hadha, maka lafad hadha menunjukkan kepada dhatit talib, dhat seorang siswa, al-mu'ayyan tertentu, dengan perantaraan isyarat kepadanya, menunjuk kepadanya, ada perantaraannya. Kecuali alam saja sudah menunjukkan ketertentuan tanpa butuh bantuan, itu saja, itu kelebihannya alam. Ya nanti isi mausulnya ya, Swiss capek. Insyaallah isi mausulnya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Fadol, barangkali ada yang bertanya kan? Nah, silakan. Kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini. Ya Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.